وبعد استفاد من هذا الحديث فوائد منها اقرأ العربية ثم تترجم baca bahasa Arabnya dan terjemahkan wal baqun tusahihun yang lain mensahihkan siapa yang salah terjemahannya perbaiki. Nah, at-tayammum yanubu manabil manabil manabil kusli tatahhuri tatahhur oh ya at-tayammum yanubu manabil ghusli fi at-tatahhur min al-janabah. Naam. Ya, bisa menggantikan mandi untuk bersuci dari janabah. Berarti ini keistimewaan tayammum. Walaupun yang diusap hanya wajah dengan telapak tangan, tapi dia menggantikan wudu dan sekaligus menggantikan mandi. Sekaligus menggantikan mandi. Tanya. Anna tayammuma. Di'adimil. Membentangkan itu artinya menerangkan. Qad basata ar-rajulu. Orang itu telah menerangkan udurnya. Yaitu ya. Ya. Talitan. Ketiga. Aina wajibuka? Katabta al-wajib? Limadha ma tatlubu al-wajib? Atau mencelanya. Meminta kejelasan. Iya. Lagi mana mata tu? Kenapa enggak ditulis? Enam. Raga. Ekor. Fa'il dari asabat. Janabatu. Janabatu la yusalli hatta yajida al-ma'a. Wansarafa dihnuhu ila anna ayat tayammum bil hadathi. Naam. جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي. Bolehnya berijtihad dalam masalah ilmu di masa hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad dhanna as-sahabi, sahabat tadi menduga bahwa kalau dia tertimpa janabah, terkena junub, dia tidak salat sampai dapat air. Wa sarafa dhihnuhu, pikirannya mengarah kepada bahwa ayat tayammum itu khusus pada hadas kecil, hanya untuk wudu saja, sehingga ketika junub dia enggak bisa untuk bertayamum, itu istihadnya dia. Tetapi Nabi SAW menegurnya, alaika bis sa'id fa innahu yakfik, maka sungguhnya cukup bagimu dengan permukaan tanah ini tayamum, dan itu cukup. Baik, yang kelima, labas. Itu faedah? Faedah berita. Paling tidak suasana waktu itu air tidak semudah sekarang gitu ya. Yang keenam. Anna sa'id kafi litayammum. Naam. Fa hadha al-maqsud min qawlihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban. Naam. Tujuh. Takhirul bayan an waqtul hajah la yajuz. Naam, wa hadha aidan faedah. Tidak boleh menunda jawaban dari waktu hajah. Saat itu dia harus salat subuh. Kalau dibiarkan sampai habis waktu salat subuh, terlambat dia salat. Sehingga tidak boleh menunda penjelasan. Nabi langsung menerangkannya bahwa hendak langkau tayamum atau cukup bagimu tayamum. Al-Thamin, yang ke-8. Jayid, kamalul lutfin Nabi SAW. Sempurnanya kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Tasi'ah. Nah. Jayid. Faidatun azimah. Tidak ada alasan bagi orang yang tidak dapat air untuk tidak salat. Tetap harus salat. Nah. Anna sa'id tahirun mutahhir. Bahwa sa'id dia suci dan mensucikan. Ini penting, faedah azimah juga. Artinya kalau kalian berjalan di tanah, kakinya terlihat kotor kena tanah, itu tidak najis. Karena tanah itu tahirun mutahhir. Nah. Fihi amr bi salatil jamaah. Wa hadha aidan jayyid. Min aina akhadna? Dari mana kita ambil itu? Faedah wajibnya salat jamaah. Nabi menegur dengan kalimat, ma mana'aka an tusalli ma'al qaum. Apa yang menghalangimu untuk salat bersama kaum? Bersama kaum yang bersama jamaah. Bisa saja dia salat sendirian. Tapi kenapa engkau tidak salat bersama jamaah? Kalau ditegur, berarti itu kesalahan. Kalau kesalahan, berarti salat bersama kaum harus. Salat bersama jamaah harus. Naam, yang 11. Muhammad Endak. Ada faedah lain? Anza. Naam. Jangan ragu-ragu. Hadha ad-din. Min khasa'is an-nabi. Anna tayammum min khasa'is hadhihi al-ummah. Tayammum itu adalah keistimewaan dari umat ini atau keistimewaan agama ini, agama Islam. Pada agama-agama yang terdahulu tidak demikian. Naam. Ghairu? Baik, nadkhul fi hadis as-sabi' wa thalathun. Kita masuk pada hadis yang ke-37. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma qala ba'athani Rasulullah sallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarragtu fi as-sa'id kama tamarragu ad-dabba thumma ataytu an-nabi sallam fadhakartu dhalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفين ووجهه. دري عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما bahwasanya Rasulullah SAW mengutus aku untuk satu hajat, satu keperluan. Fa ajnabtu, maka aku terkena junub. Falam ajidil ma'a, sedangkan aku tidak mendapatkan air. Fatamarrautu fis sa'id, maka aku pun berguling-guling di tanah. Kama tamarraud dabbah, seperti berguling-gulingnya binatang ternak. Pernah lihat kucing ketika berguling-guling di tanah? Mandi dengan pasir. Seperti itu. Tsumma ataitu an-nabiyya, kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Fadakartu dhalika lahu, maka aku ceritakan tentang apa yang terjadi padaku. Dan berguling-gulingnya beliau di tanah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memahami, kalau tayamum untuk wudu, berarti kalau untuk mandi, ya harus berguling-guling. Harus terkena debu seluruh tubuhnya. Ternyata Nabi menegurnya dan menyatakan, innama kana yakfika antaqula biyadaika hakana. Sesungguhnya, cukup bagimu untuk menyatakan dengan kedua tanganmu seperti ini. Maksudnya berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Summa daraba biyadaihi al-ardha, kemudian beliau memukulkan kedua tangannya ke muka bumi. Darbatan wahidah, satu kali pukulan. Kemudian mengusapkan kanannya ke kirinya dan permukaan tangannya dan juga bawahnya. Masah asy-syimal 'ala al-yamin, yang kiri mengusap yang kanan. Zahirnya dan batinnya juga. Wa wajhahu, dan juga wajahnya. Naam. Gharibul hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama kalimat tamarragtu fis sa'id. Ai taqallaba fil ardi, berbolak-balik di muka bumi. Hatta amma badanuhu turab, sehingga badannya semua terkena tanah. Yang kedua, antaqula biyadaika, agar engkau katakan dengan kedua tanganmu. Kalimat taqul yuradu bil qaul al fi'l, yang dimaksud dengan qaul di sini adalah fi'l, yani berbuat dengan kedua tanganmu. Wa huwa katsirun fi lisan syara', dan ini banyak dalam lisan syariat dan juga banyak dalam lughatul Arab. Bukan salah ucap, bukan tergelincirnya lidah mau bilang taf'al biyadaika mengucapkan taqul, bukan. Karena memang orang-orang Arab juga menyatakan bahwa isyarat itu pembicaraan, mengisyaratkan dengan tangannya dikatakan yaqulu biyadaihi, berbuat dengan tangannya dikatakan yaqulu biyadaihi. Nah, dan itu banyak dalam lisan syara' dan juga banyak dalam lughatul Arab. Al-ma'na ijmali, maknanya secara ringkas. Ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu fi safarin. Nabi mengutus Ammar ibn Yasir dalam satu safar untuk beberapa hajat-hajat beliau. Fa'asabathu janabatun, maka beliau terkena janabah. Falam yajidil ma' liyagtasila minhu, dan beliau tidak mendapatkan air untuk mandi. Wa kana la ya'lam hukma tayammum lil janabah, dan beliau belum tahu hukum tayammum untuk junub. Sebagaimana tadi hadis pertama, juga mengira kalau tayamum hanya untuk menggantikan wudu. Kalau mandi lain lagi. Demikian pula Ammar ibn Yasir mengira bahwa tayamum itu hanya untuk wudu, dan beliau belum tahu tayamum untuk janabah, untuk junub. Wa innama ya'lam hukmahu lil hadatsil asghar, dia hanya tahu bahwa tayamum hanya untuk hadas kecil. Fajtahada, maka beristihadlah beliau. Kalau tayamum untuk hadas kecil, berarti hadas besar harus dikenakan debu seluruh tubuhnya. Wa dhanna annahu kama masaha as-sa'id ba'dha a'dha'il wudu, sebagaimana diusapkan dengan debu beberapa anggota wudu dalam hadas kecil, maka mesti untuk hadas besar ta'mimil badan bis sa'id, berarti harus mengumumkan, ini meratakan debu ke seluruh tubuhnya. Itu dipahami oleh beliau dan itu ijtihad. Qiyasan alal ma, mengkiaskan dengan air. Kalau wudu, anggota wudunya saja. Kalau mandi, seluruh tubuhnya. Maka tayamum untuk wudu, anggota wudunya saja. Kalau tayamum untuk mandi, untuk menggantikan junub, untuk menggantikan janabah, maka hendaklah seluruh tubuhnya. Qiyasan alal ma. Fataqallaba fi sa'idi hatta ammahu turab. Maka beliau pun berbolak-balik, berguling-guling di tanah, hingga terkena tanah seluruh tubuhnya. Falamma ja'a ila Nabi SAW, wa kana fi nafsihi mimma amila syai'un mimma amilahu. Beliau datang kepada Nabi, wa kana fi nafsihi, dan ada pada dirinya, mimma amilahu syai'. Ain, kemudian mim, kemudian lam. Kalau ada yang terbalik, itu salah cetak. Ada yang ain, kemudian lam, kemudian mim. Alimahu. Itu keliru. Yang benar, amilahu. Masih ada dalam hatinya sesuatu tentang apa yang dia kerjakan. Apa benar yang saya kerjakan? Itu makna, fi nafsihi syai. Pada dirinya ada sesuatu. Liannahu an ijtihadin minhu. Karena itu hasil ijtihad beliau sendiri. Zakara lahu fi dhalik. Maka disebutkan yang demikian kepada beliau. Liyara. Agar Nabi melihat. Apakah dia benar atau salah. Hal huwa ala sawabin aw la. Apakah dia di atas kebenaran atau tidak. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi pun berkata kepadanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yakfika an ta'mimi badanika. Cukup bagimu. Tidak perlu meratakan debu ke seluruh badanmu. Biturab. Yakfik mencukupimu an tadrib biyadaika. Mencukupimu engkau memukulkan kedua tanganmu ke muka bumi. Darbatan wahidah. Dengan satu pukulan. Kemudian mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya. Dan zahir kaffaika wa wajhak. Dengan zahir telapak tanganmu atau punggung telapak tanganmu dan juga wajahmu. Setelah memukulkan ke bumi, usapkan antara tangan dengan tangan, kemudian gosokkan yang kiri ke tangan kanannya, yang kanan ke tangan kirinya. Hah? Gimana? Terus kanan dulu, kanan diusap oleh tangan kiri, baru kemudian yang kiri dengan tangan kanan, baru kemudian ke wajahnya. Baik, ikhtilaf ulama, persisi para ulama. Ikhtilaf ulama, wa hal yujzi fi tayammum darbatan wahidan lil wajhi wal kaffaini aw la budda min darbatain. Perhatikan hadis ini. Tidak ada keterangan tentang memukulkan ke bumi kecuali sekali. Darbatan wahidah. Setelah itu dikatakan, yang kiri mengusapkan yang kanan, dan juga punggung tangannya, dan wajahnya. Berarti langsung dengan satu pukulan, untuk tangan dan wajah. Tetapi sebagian menyatakan, labudda minal masyih alal yadaini ilal mirfaqain. Apakah perlu dua kali pukulan, atau satu kali? Dan apakah perlu diusap seluruh tangannya atau telapak tangannya saja? Fadhahaba ba'duhum, sebagian ulama, minhum Syafi'i, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, berpendapat, annahu la budda min darbatain, bahwasanya harus dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk dua telapak tangannya, pukulan kedua untuk wajahnya. Wahidatun lil wajhi wal ukhra lil yadaini. Yang cetakannya wajhain salah. Hah? Iya kan? Karena wajah cuma satu toh. Di sini salah cetak lil wajhaini. Karena wajah cuma satu. Justru orang yang punya dua wajah itu orang yang tercela. Iya. Siapa julukannya? Dzul Wajhain, pemilik dua wajah. Dzul Wajhain itu adalah cercaan orang yang nifaq, kesana dengan wajah lain, kesini dengan wajah lain. Baik. Lil wajhi wal ukhra lil yadain, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangannya, ilal mirfaqaini. Muhtajjina bi ahadits. Ulama golongan pertama ini berpendapat dua kali pukulan dengan beberapa hadis. Minha diantaranya apa yang diriwayatkan dari Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, at-tayammum darbatan, bahwa tayammum itu dengan dua kali pukulan ke tanah. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain, satu pukulan untuk wajahnya, satu pukulan untuk kedua tangannya sampai sikunya. Adapun jumhur, wa minhumul imamu Ahmad wal Auza'i wa Ishaq wa alul hadith. Adapun kebanyakan para ulama seperti Imam Ahmad al Auza'i, Ishaq ibn Rahuya dan lain-lainnya berpendapat anna tayammum darbatan wahidah, bahwa tayammum itu hanya dengan satu kali pukulan. Wa anahu la yumsah illa al-wajh wal kaffan, dan bahwasanya tidak diusap kecuali wajah dan kedua telapak tangannya saja, tidak sampai siku. Apa dalil mereka golongan kedua ini? Mustadillina bi ahaditsa sahihah, mereka berdalil dengan hadis-hadis sahih. Minha hadis Ammar hadza, di antaranya hadis Ammar yang bersama kita. Berapa kali pukulan disebut dalam hadis ini? Satu kali. Darbatan wahidah lil wajhi wal kafain, atau lil kafain wa wajhu. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana Ammar yufti bihi ba'da zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawi lil hadis a'raf bi muradih. Dan Ammar bin Yasir berfatwa dengan fatwa yang seperti ini. Satu kali pukulan saja untuk dua telapak tangannya dan wajahnya. Dan tentunya ar-rawi adra bima rawa. Ar-rawi adra bima rawa. Yang meriwayatkan lebih tahu apa yang diriwayatkannya. Ammar yang meriwayatkan hadis ini. An Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ammar yang berguling-guling di tanah. Dan Ammar yang melaporkan pada Nabi. Dan Ammar yang mendengar Nabi menyatakan, innama yakfika antaqula biyadaika hakada fadaraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidah ila akhir al-hadith. Baik. Maka Ammar lebih tahu tentang apa yang diucapkan oleh Nabi ketika itu. Warrawi lil-hadith a'raf bimuradih. Perawi yang membawakan hadis tentunya lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya. Kalau gitu bagaimana menjawab golongan pertama yang membawakan dalil dari riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar? Ajabu an ahadithi darbatain wal mirfaqain. Maka para ulama yang kedua ini, jumhur, menjawab hadis-hadis yang dipakai oleh mereka yang berpendapat dua kali pukulan dan berpendapat sampai siku. Dijawab bima fiha minal maqalil masyhur, bahwa hadis-hadis mereka masing-masing memiliki maqal al masyhur, pembicaraan yang masyhur. Pembicaraan maksudnya kritikan. Hadis-hadisnya semua memiliki kritikan yang ma'ruf masyhur inda ahli hadis. Walanaj'al tilka ahadis fi saffil ahadis sihah al-wadihah. Hadis yang fihi maqal, hadis yang ada kritikan padanya, tidak mungkin bisa didudukan sejajar satu saf dengan hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Hadis yang bersama kita, akhrajah al-Bukhari wa Muslim. Sedangkan hadis yang lain diriwayatkan oleh Daruqutni dan lainnya, fihi maqal. Banyak kritikan-kritikan dari para ulama ahlul hadis tentang sahihannya. Wa maruya min darbataini fa kulluha muttaribah. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang dua kali pukulan ke tanah, semuanya hadis yang muttarib, goncang. Wa qala Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah. Warada fi hadis tayammum darbatan, kata Ibnu Daqiq al-Aid, diriwayatkan hadis tentang tayammum dua kali pukulan. Darbatan lil wajh, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk kedua tangan. Illa annahu la yuqawim hadzal hadis fi sihhah, hanya saja hadis-hadis tersebut la yuqawim, la yuqawim tidak bisa menandingi, la yuqawim tidak bisa mengimbangi hadis-hadis yang satu pukulan fi sihhah, dalam kesahihan. Wala yu'arid mithluhu bimithlihi, wala yu'arid mithluhu bimithlihi, maka tidak mungkin bisa menentang yang seperti itu menentang yang seperti ini, tidak bisa. Hadis yang fihi maqal, dengan hadis yang akhrajahu sahihain awahud syaikhan, mithluhu la yu'arid bimithlihi, bahwa hadis yang seperti ini tidak mungkin bisa menandingi hadis ini. Atau sebaliknya kita katakan, hadis ini enggak mungkin bisa dikalahkan dengan hadis yang seperti ini, yang fihi maqal. Itu maksudnya. La yu'arid mithluhu bimithlihi, yang seperti itu tidak bisa dikaingi atau tidak bisa dikalahkan dengan yang seperti ini. Baik. Ma huwa rajih kalau gitu? Mana yang rajih? Darbatun wahida. Kaffaini aw ila al-mirfaqaini? Nah, persis seperti hadis yang sahih yang bersama kita yang kalian hafalkan insyaallah. Thumma masaha ash-shimal 'ala al-yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Nah, telapak tangannya dan punggungnya dan juga wajahnya. Titik. Wa qala al-Khattabi. Berkata al-Khattabi, wa min syarah al-hadis. Beliau telah masuk pensyarah-pensyarah hadis. Qala dhahaba jama'atun min ahli al-'ilmi ila anna at-tayammuma darbatun wahidatun lil-wajhi wal-kaffaini. وَهَذَا الْمَذْهَبْ أَصَحُّ فِي الرِّوَايَةِ. Lihat pendapat beliau. Berkata Al-Khattabi, jama'atu min ahli al-ilm, sekelompok dari para ulama bermadhab atau berpendapat. Sini dhahaba artinya bermadhab, bukan dhahaba artinya pergi, tapi dhahaba artinya bermadhab. Dhahaba jama'atu min ahli al-ilm, sekelompok dari para ulama bermadhab, berpendapat bahwa tayamum satu kali pukulan untuk wajah dan telapak tangan sekaligus, untuk wajah dan kedua telapak tangannya. Wahadal madhab asah fir riwayah, madhab ini lebih sahih riwayatnya, madhab ini lebih sahih riwayat hadis mereka, karena mereka memakai hadis dari Ammar ibn Yasir dalam Bukhari dan Muslim. Kesahihannya jelas lebih sahih. Akhrajahu syaikhan fi sahihaihima. Kedua, langsung dari orang yang terkena kejadian, yaitu Ammar ibn Yasir, langsung dari orangnya. Siapa penyebab terucapnya hadis itu? Innama yakfika an taqula biyadaika hakadha, Ammar. Dan yang meriwayatkannya Ammar sendiri. Baik. Yang ketiga, bahwa Ammar berfatwa dengan pendapat ini, satu kali pukulan dan hanya telapak tangan. Warawi adra bima rawa, sedangkan perawi lebih tahu apa yang diriwayatkannya. Dari tiga sisi ini, maka pendapat ini lebih sahih, lebih rajih. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadisi fawaid. Awalan at-tayamum lil ghusl min al-janabah. Awalan at-tayamum lil ghusl min al-janabah, bahwa tayamum itu juga bisa menggantikan mandi junub. Yang kedua, annahu labudda min talabil ma qabla tayammum. Bahwa semestinya dia mencari air dulu. Seseorang hendaklah berusaha dulu mencari air. Kalau tidak dapat, baru tayammum. Jadi jangan gampang-gampang tayammum. Kenapa kamu tayammum? Tidak dapat air. Ternyata memang airnya sini mati. Ternyata di sana tidak mati. Dekat sekali. Kamar mandi yang ini dengan kamar mandi yang itu. Maka tidak boleh demikian. Labudda min talabil ma, harus berupaya mencari air dulu. Kalau tidak mendapatkan, baru tayammum. Talabul ma qabla tayammum. Min aina akhadna hadzal kalam hadhihi al faidah. Dari mana kita ambil faidah ini? Kalimat alam lam ajidil ma. Aku tidak mendapatkan. Berarti sudah nyari. Kata Amr bin Yasir, wa lam ajid. Aku tidak mendapatkan air. Berarti sudah mencari beliau. Tapi enggak dapat. Tayib, ats-tsalitsah. Sifatut tayammum. Kita dapatkan dari hadis ini sifat tayammum. Wa huwa darbul ardi marratan wahidah, yaitu dengan memukulkan ke muka bumi satu kali dengan kedua tangannya. Tsumma masahal wajh wal yadaini ila al mirfaqaini wa ta'mimiha bil mashi, dan kemudian mengusapkan wajah dan kedua tangannya ilal mirfaqaini. Bagaimana ini? Disebutkan di sini dalam footnote-nya, laisa fi hadis Ammar alladhi akhadna minhu hadhil ahkam. Tidak kita dapati dalam hadis Ammar bin Yasir penjelasan sampai ke siku. Bal sarihatul ikhtisar alal kaffain. Bahkan hanya sangat jelas hanya pada kedua telapak tangan. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini madhabnya jumhur. Naam. Qala Ibn Rushd, berkata Ibn Rushd, itlaq ismil yad alal kaffi adhar min itlaqihi alal kaffi wassa'id. Kata Ibn Rushd, sahibul bidayah, bidayatul mujtahid, bukan bidayah wa nihaya. Kata Ibn Rushd, sahibul bidayah, itlaq ismil yad, pengucapan kata yad untuk telapak tangan itu lebih zahir. Itu lebih zahir daripada pengucapan kata yad untuk telapak tangan dan untuk sa'id. Untuk sabura, kita gambarkan tangan. Nah. Ada yadak. Naam. Ini disebut kaf. Yang ini disebut sa'id. Yang ini disebut adud. Baik. Kalau yang disebut yad yang mana? Kalau pegang tanganmu. Ininya, ininya, apa ininya? Telapak tangannya, lengannya, atau adudnya? Kata Ibn Rushd, itlaq kalimatul yad, pengucapan kalimat tangan al-yad, yang lebih zahir kepada telapak tangan. Yang lebih zahir kepada telapak tangan. Jarang sekali kalimat yad dimaksudkan sampai lengan. Kalau mutlakon, kalau mau dimaksud sampai siku, baru ada tambahan. Tangannya sampai siku ilal mirfaqain. Sebagaimana ayatul wudu, sebagaimana ayat wudu. Apa bunyinya ayatul wudu? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Terus wa aydiyakum. Kalau titik saja ininya. Tapi tidak titik. Ada penjelasannya ilal marafiq. Tangan sampai marafiq. Berarti itlaqul yad idza utliqa, jika diucapkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah tangan. Bukti kalau seorang mencuri, tuqta yaduh, dipotong tangannya. Yang mana yang dipotong? Sampai sini. Ya. Sepakat para ulama, sampai sini. Ini yang dipotong. Berarti tuktok, yaduh, tangannya dipotong. Ini tidak termasuk. Kalau potong tangannya sampai siku, baru sampai sini. Baik. Barakallahu fikum. Fahada dalil min ahiyatil lughah. Ini dalil dari sisi bahasa. Kata Ibn Rus, berarti ucapan Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiba, dan kemudian disuruh untuk mengusap wajah dan aydikum min, dan tanganmu daripadanya. Dan disebutkan dalam hadis juga disebut yadaihi, kadang bahkan disebut dengan jelas kafaihi, telapak tangannya. Selesai sudah. Sangat-sangat jelasnya. Itlaqu ismil yad alal kafi adhar min itlaqihi alal kafi wassa'id. Arabi'ah, yang keempat. Zakara San'ani anna al-'athfa fi riwayat hadzal hadits qad ja'a bil waw wa tufidu al-'athf al-mutlaq wa ja'a bil fa wa thumma wa tufidani at-tartib. Kata San'ani bahwa 'athfnya dalam beberapa riwayat-riwayat hadis ini ada berbeda-beda 'athfnya. Ada yang datang dengan wawul 'athfi, dengan waw. Yang tufidul 'athfal mutlaq, hanya memberikan faedah 'athf secara mutlak. Tidak ada keterangan tarakhi. Wa ja'a bil fa, diriwayatkan pula dengan fa. Dan juga diriwayatkan dengan thumma. Wa tufidani at-tartib. Perhatikan pentingnya lughah di dalam fiqh. Karena Allah turunkan Qur'anan Arabiyan. La'allakum ta'qilun. Dan Rasulullah SAW juga diutus oleh Allah SWT dari kalangan Arab. Min qawmihim. Dari kaum mereka. Dan berbahasa dengan bahasa mereka. Maka kita harus bisa membedakan antara waw al-ataf dan fa al-ataf dan juga thumma. Wa mada tufidul waw, wa mada tufidul fa, wa mada tufid thumma. Waw atfun mutlak, hanya berfungsi sebagai ataf. Fa atafun wa tartib. Tertib. Wa thumma aydan atfun wa tertib. Naam. Ja'a Muhammadun wa Hasan. Siapa dulu yang datang? Tidak tahu. Karena wow. Datang Muhammadun wa Hasan. Muhammad dan Hasan datang. Kita tidak tahu siapa dulu. Pokoknya Muhammad sama Hasan datang. Tetapi kalau ja'a Muhammadun fa Hasan, berarti Muhammad dulu, baru kemudian Hasan. Apalagi thumma. Ja'a Muhammadun thumma Hasan. Di samping tertib ada tarakhi, ada jarak. Taib, riwayat-riwayat tentang tayammum ini ternyata diriwayatkan dalam berbagai macam lafad-lafad. Ada yang dengan waw, wawul atfi, mutlakan. Ada yang bilfai wa thumma, yang kedua-duanya berfungsi selain ataf, tertib, susunan. Wa tertib ziyadah. Sedangkan tertib itu adalah tambahan ilmu. Sedangkan tambahan ilmu di dalam riwayat hadis itu diterima. Ziyadatul thiqah maqbulah. Apakah pertentangan kalau ada orang yang berkata ja'a Muhammadun wa Hasan dan ada yang menyatakan ja'a Muhammadun fa Hasan? Pertentangan atau tidak pertentangan? Tidak pertentangan. Karena yang pertama tidak berkata sebaliknya, tidak. Pokoknya Muhammad sama Hasan datang. Ja'a Muhammadun wa Hasan, pakai waw. Kalau ada yang menyatakan ja'a Muhammadun fa Hasan, berita orang pertama benar, dua orang ini telah datang. Tetapi ada tambahan berita baru, bahwa ternyata Muhammad dulu baru Hasan. Kan begitu. Ada ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Tidak bertentangan, hanya ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Wa ziyadah minal adli maqbulah, sedangkan ziyadah, tambahan thiqah, tambahan orang yang adil, jujur, terpercaya, ya diterima. Fayahmil majmu'u ma fi sahihaini ala tartib. Maka diambil semua riwayat-riwayat dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim tentang tayammum, kita ambil faedah tertib. Dan jangan dipertentangkan, tapi yang satu dengan waw, ya dengan waw itu mutlakon, artinya ataf saja tanpa ada keterangan ini dulu atau itu dulu. Dan itu tidak apa-apa. Tetapi sini ada berita, ziyadatu ilmin, ternyata ini dulu baru itu. Walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqdimal yadaini 'alal wajhi la qawlan wala fi'lan. Tidak ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diutamakannya tangan atas wajah. La qawlan wala fi'lan, tidak perbuatan, tidak pula ucapan. Tetapi dalam hadis ini disebutkan, ini kan pakai waw. Kalau pakai waw mutlak, bisa ini, bisa itu dulu, bisa ini dulu. Tidak ada keterangan tertib sama sekali. Pokoknya yang diusap adalah dua telapak tangan dan wajah. Titik. Mana dulu? Di tempat lain. Disebutkan al-wajh wal-kafain. Wajh summa kafain. Wajh fa-kafain. Ila akhirnya. Tidak ada taqdimul yadain alal wajhi. Ini barakallahu fikum faedah dari beliau. Al-khamisah, anna tayammum lil hadatsil akbar katayammum lil hadatsil asghar. Faedah kelima, bahwa tayammum untuk hadas besar sama seperti tayammum untuk hadas kecil, tidak berbeda. Fis-sifati wal ahkam, dalam sifat-sifatnya, dalam hukum-hukumnya sama. Yang keenam, al-ijtihad fi masailil ibadat. Yang keenam, bolehnya berijtihad dalam masalah-masalah ibadat, khususnya ketika idturra, ketika terpaksa dia harus berijtihad. Seperti kamu dalam safar, sendirian di padang pasir. Kalau kamu mau tanya kepada ustaz, nunggu sampai besok baru ketemu ustaznya. Sedangkan saat itu dia harus sholat isya, harus sholat maghrib. Apa yang dilakukan? Ya istihad. Seingat saya, boleh dijamak dan dikosor. Seingat saya, kiblatnya begini. Besok ketemu ustaznya baru tanya, kemarin saya dalam safar, saya begini. Kalau benar, alhamdulillah, dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Salah engkau. Innama yakfika antafal biyadaika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu engkau berbuat seperti dan seperti itu. Disalahkan. Tapi tidak yu'annaf, tidak ditegur, dimarahi atau diperingatkan. Jangan main-main, jangan beristihad. Ya gak mungkin. Sebab saat itu dalam safar dia harus sholat. Maka dia harus tayammum. Sedangkan dia gak tahu ilmunya. Ini aku junub. Sedangkan tayammum kan dikira oleh dia untuk asghar, untuk hadas asghar. Baik, maka disinilah faedah yang keenam, bolehnya berijtihad dalam masalah-masalah ibadah kalau dalam keadaan dia terpaksa harus mengerjakan satu amalan, dalam keadaan tidak ada yang bisa ditanya ketika itu, maka dia berijtihad. Tapi jangan lupa dipegang itu, yang kamu kerjakan nanti kalau ketemu ustaz saya akan tanyakan. Itu penting. Agar ketika kita salah, jangan berkelanjutan salahnya. Tanyakan, kemarin saya dalam safar begini, saya istihad begini. Apakah benar istihad saya? Sebagaimana Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. As-sabi'ah, anna al-mujtahid idha addahu istihaduh ila ghairi sawab, wa fa'ala al-ibadah thumma tabayyanahu as-shawab tabayyana lahu as-shawab ba'da dhalik fa innahu la yu'idu tilka al-ibadah. Faedah pentingnya lagi, kalau seorang sudah beristihad dengan istihadnya dan ternyata tidak tepat istihadnya, padahal dia sudah melakukan ibadahnya sesuai dengan istihadnya. Thumma tabayyana lahu as-shawab ba'da dhalik, setelah itu dia tahu yang benar demikian, bukan seperti yang dia kerjakan. Fa innahu la yu'idu tilkal ibadah, maka tidak perlu mengulangi ibadah tersebut. Ini penting, faedah yang sangat penting. Loh, berarti saya salah ya, saya ulangi. Tidak perlu diulangi. Apa yang kamu sudah niatkan dengan istihadmu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini untuk yang akan datang. Contoh lainnya adalah ketika sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam safar tidak tahu arah kiblat. Melihat bintang dalam keadaan ghuyum, tertutup awan. Maka mereka beristihad, menurutku sepertinya ke sana. Oh enggak, sepertinya ke sini. Sampai akhirnya berbeda pendapat. Mereka sholat masing-masing dengan keyakinannya dan mereka garis, satu garis. Ini sholatku ke sana. Pengen tahu besok benar apa salah. Begitu terbit matahari dan mereka tahu terbitnya matahari dari timur, langsung mereka tahu ternyata saya salah. Ternyata ini bulan yang benar. Apakah disuruh diulangi? Tidak. Tidak disuruh diulangi oleh Nabi SAW. Apa yang dia sudah kerjakan dengan istihadnya sudah mendapatkan pahala. Jadi faedah yang ketujuh, bahwa seseorang yang sudah beristihad mengerjakan satu ibadah dengan keyakinan bahwa itu yang benar, ternyata diketahui belakangan bahwa itu salah, maka ibadahnya sudah dicatat oleh Allah dalam keadaan tidak perlu diulangi. Barakallahu fikum. Dengan dalil Ammar ibn Yasir tidak disuruh untuk sholat kembali, demikian pula kiblat tadi tidak disuruh untuk mengulangi kembali, dan juga disebutkan dalam hadis idajtahad al-hakimu fa'asab falahu ajran wa idajtahada fa'akta falahu ajrun wahid. Kalau seorang beristihad kemudian tepat, dia dapat dua pahala. Kalau dia beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala, tetap dapat pahala dia. Tetapi sudah kita ulangi berkali-kali, ketika kita menemukan orang yang lebih alim, ditanyakan agar kita tahu apa yang kita kerjakan benar atau salah, agar besok kita bisa memperbaiki ibadah kita. Barakallahu fikum. Hal huna ke soal? Ada pertanyaan? Akidahnya tidak kebagian waktu. Ma'adiratan ala ta'akhur. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.